janganlah kau lepaskan. Peluk ke diriku, genggamlah, janganlah kau lepaskan. Arwis, ayo kita bang, nama hiji ah, kita buat dari adik kodok kan. Janganlah kau lepaskan.